اللهم صل على الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita silsilah طيب شرح الرسائل kita berada di syarah usul al-iman bab qabd al-ilm bab dicabutnya ilmu. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يخترص فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذي. Dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan kunna ma'a Rasulillah, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syakhisa bi basarihi ila sama, kemudian beliau menengadahkan pandangannya ke arah langit. Summa qala hadha awanu yukhtalasu bihi al-ilmu minan nas, inilah saatnya diambil cabut ilmu itu dari kalangan manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai, sampai-sampai tidak ada seorang pun di antara mereka mampu untuk sesuatu. Hatta awan, saatnya. Hada inilah saatnya. Anin, waktu anin wahid, awan. قال الشارح حفظه الله لا شك أن قيام الدين والحياة والعمل الصالح إنما هو بالعلم النافع. Tidak diragukan lagi bahwa tegaknya agama ini, bahwa kehidupan dan amal saleh, إنما هو بالعلم النافع, bisa tegak semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada cerita amal soleh kalau tidak didasari dengan ilmu yang nafi'. Barakallahu fiik. Kehidupan yang baik tidak akan ada kalau tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan boleh jadi memudaratkan. Jadi yang kita minta ilmu yang bermanfaat. Taifal ilmu nafi' wal amalu salih qarinani. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih adalah dua yang barakallahu bergandengan, qarin, sejalan. Faidha dhahaba ahaduhuma lam yanfa'il akhar. Kalau hilang satunya, satunya tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat, tidak ada amal, tidak ada manfaatnya ilmu. Barakallahu fikum. Ada amal tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat, juga tidak ada manfaat faedahnya. Tidak ada. Karena dua permasalahan yang harus sejalan dan harus ada dua-duanya. Ilmu nafi' dan amalus salih. Faidha dhahabal ilmu lam yanfa'il amal. Kalau ilmu tidak ada, tidak ada manfaatnya amalan. Sebanyak apapun, seikhlas apapun, harus didasar dengan ilmu. Liannahu la yakunu ala jahlin wa ala ghairi hudan wa asbaha. Liannahu yakunu ala jahl. Karena orang yang tidak ada ilmunya, maka dia tetap di atas kebodohan. Wa ala ghairi huda, tidak di atas petunjuk. Wa asbaha minal bid'ah wal muhdatsati wad dalal. Dan jadilah perkara yang dilakukan itu dari perkara bid'ah, perkara baru dan perkara sesat. Wa idza dhahaba al-'amalu wa baqiya al-'ilm, kebalikannya juga demikian. Kalau tidak ada amalan dan ada ilmunya, fa innahu yusbihu la fa'idata min hadha al-'ilm. Jadilah sama seperti tidak ada ilmunya. Barakallahu fikum. Sama saja dia dengan orang bodoh. Walaupun pada dasarnya dia tahu dia ada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, maka tidak ubahnya, dia sama seperti orang bodoh. Fa innahu yusbihu la faidata min hadzal ilm. Tidak ada faedah ilmunya. Li'anna samaratal ilmi al-amal, karena buah dari ilmu itu adalah amalan. Ada amalan, maka kesempurnaan ada setelah ilmu. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Dua ini, huda dan dinul haq. Kita lihat. Fal huda huwal ilmun nafi'. Huda di sini di ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq huwal amalus shalih. Dinul haq, agama yang hak adalah amal saleh. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bil amrayni muqtarinaini la yughni ahaduhuma al akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua perkara ini segandeng sejalan, tidak akan ada manfaat satunya kalau satunya tidak ada. La yughni ahaduhuma al akhar. Semuanya butuh ke yang lainnya. Amal saleh butuh ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dituntut oleh amal saleh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi hadzal hadits 'anil mustaqbali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengkhabarkan tentang masa depan. Wa hadza mimma atla'ahu Allahu alaihi li yukhbira bihi an-nas. Wahai bima atlaahu Allahu alaihi, dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada rasulnya, liukhbira bihin nas, untuk rasul mengkhabarkan kepada manusia. Ini masalah gaib, masa yang akan datang. Wa illa fa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah. Karena permasalahan gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu jalla wa ala. Walakin Allah yutli'u rusulahu ala asya' min al ghaib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya sebagian dari masalah gaib, asya, li ajli tambihin nasi, untuk memperingatkan manusia, walid dalalati ala sidqi risalatihi, dan untuk menunjukkan bahwa beliau betul-betul jujur dalam mengemban risalah. Barakallahu fikum. Fa hadza alam min alami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka penghabaran ini alamun min alami nubuwati, tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Beliau tidak mengetahui masalah gaib, sama seperti yang lainnya. Kecuali kalau ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kata Allah, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku bayni yadayhi wa min qalbihi rasada. Liya'lam an qad ablagu risalati rabbihim wa hadha bima ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada. Di akhir surah Al-Jin. Tidak ada yang mengetahui masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, ya, ada pengecualian, barakallahu fi. Orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu dari kalangan para rasul, Allah memberitahukan, itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, melalui malaikat-malaikatnya. Alamun min alami nubuwati, ini tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Haitsu akhbara bi anna al-ilma sayuqbadu fi akhir zaman. Bahwa ilmu akan dicabut di akhir zaman. Walaysa ma'na hadza ay yurfa'al ilmu nafsuhu. Dan tidaklah maknanya ini bahwa ilmu akan dicabut. Tidak. Barakallahu bikum. Ilmu itu, barakallahu bikum, dikatakan ilmu ketika ada berada pada seseorang, ada pada kitab-kitab. Barakallahu bikum. Ilmu tidaklah berdiri sendiri. Paham? Barakallahu bikum. Dia berada pada sesuatu. Baik. Karena ini adalah sifat. Baik. Sehingga orang dikatakan dia berilmu atau tidak berilmu. Jadi bagaimana caranya? Caranya dengan diwafatkannya para ulama. Barakallahu bikum. Bal inna kitab Allah ta'ala yabqa wa sunnah kadhalika tabqa. Laisa mana hada ayyurfa'al ilmu nafsu. Bal inna kitab Allah ta'ala ya buka. Kitabullah tetap ada. Al-Quran, sunnah juga ada. Kitab-kitabnya. Wal kutubu tabqa aidan baina aidin nas, kitab-kitab juga ada di tengah-tengah manusia. Walakin yuqbadul ilmu bimautil ulama, akan tetapi akan diangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Baik. Lianna al-ilma la budda lahu min hamalah, karena ilmu itu harus ada yang membawanya. Barakallahu fikum. Pembawa ilmu harus ada. Ulama, kiai, ustaz, muallim, mudarris. Barakallahu fikum. Lianna al-ilma la budda lahu min hamalah. Yubayyinunahu wa yuwaddihunahu linnas, mesti ada yang membawanya, ada yang mengembannya, ada yang memilikinya. Yubayyinunahu wa yuwaddihunahu, menerangkannya, barakallahu fikum, menjelaskannya kepada manusia. Fa idza kubida al-ulama alladziina yubayyinuna lin-naasi wa yu'allimunahum wa yufaqihunahum, kalau ulama ini sudah meninggal dunia, baik, mereka yang tugasnya kesehariannya menerangkan kepada umat manusia ini ilmu, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wa yu'allimunahum, mengajarkan kepada mereka. Wa yufaqihunahum, dan menjadikan mereka faqih, paham tentang agama ini. Ketika mereka mati, fahina idzin yuqbadul ilmu biqabdi ahlihi. Barakallahu. Dicabutlah ilmu bersama dengan wafatnya pembawa ilmu. Barakallahu. Bayangkan para ulama kita menghabiskan umurnya dalam menghafal, dalam mengingat, dalam memahami, dalam mendalami sekian banyak ilmu dalam dirinya. Barakallahu. Sekian banyak ilmu pada dirinya. Begitu meninggal dunia, kelas terkuburlah dia bersama dengan ilmu yang ada padanya. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Baik. Oleh karena itu para ulama kita begitu sangat bersedih ketika mereka mendengar ada seorang alim yang meninggal dunia. Barakallahu. Mereka sangat terpukul karena menurut mereka dengan kematian para ulama ini banyak perkara-perkara yang luput dari umat ini sudah. Biasanya ahlul bid'ah masih gentar khawatir dengan kebid'ahannya ketika ulama ini ada. Demikian juga para pelaku syirik masih sembunyi-sembunyi dengan kesyirikannya ketika ulama ini ada. Para pelaku maksiat juga masih sungkan-sungkan dengan kemaksiatannya selama ulama ini ada. Karena ulama inilah yang menerangkan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Begitu ulama ini meninggal dunia, kelas. Mereka telah memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjajakan, untuk menawarkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada seorang pun yang diinginkan kematiannya oleh iblis lebih dari aku. Iblis yang paling menginginkan kematianku. Subhanallah. Karena ketika Ibnu Abbas masih ada, para pelaku bid'ah barakallahu fikum yang di timur, yang di barat melakukan kebid'ahan, masuk laporannya ke Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas membantahnya. Lah ketika sekali Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya sudah meninggal dunia, kelas merasa tenang dan senang ahlul bid'ah, ahlul syirk, wad-dalal, ahlul kufur dengan penyimpangan-penyimpangannya. Subhanallah. Oleh karena itu ketika ulama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sebagian ilmu pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena untuk menjadi seorang ulama besar, barakallahu fikum, dari sekian ribu bahkan puluhan ribu orang, bahkan lebih dari itu. Untung kalau ada yang jadi satu. Barakallahu fikum. Untung kalau ada yang jadi satu. Yang terkumpul badannya sekian banyak ilmu. Maka mereka dianggap wi'a, gentong-gentong ilmu atau pundi-pundi ilmu. Maka dengan kematiannya kelas banyak ilmu yang terlupakan. Boleh jadi di antara ilmu-ilmu yang dia miliki belum sempat dia sampaikan ke orang-orang, dia pun sudah meninggal dunia. Subhanallah. Fa'idha kubidal ulama alladhina yubayyinuna linnasi wa yu'allimunahum wa yufaqihunahum. Ulama yang mengajari manusia, membina mereka, memahamkan kepada mereka. Fahina idin yukbadul ilmu biqabdi alihi. Maka dengan diwafatkannya ulama, diangkat pula ilmu dengan wafatnya ulama tersebut. Fahada khabarum ma'nahu at-tahdir. Ini pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya peringatan. Barakallahu fikum, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahdir min ayyata sahalan nasu bi talabil ilm. Peringatan dari kebiasaan orang memandang-mandang enteng, menggampang-gampangkan, meremehkan ilmu dan menuntut ilmu. Malas menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Malas belajar. Subhanallah. Baik. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Innama yanbaghi lahumul hirsu 'alaihi. Akan tetapi semuanya harus semangat dalam menuntut ilmu. Li ajli ayyabqa bi baqa'il ulama'i wa istamir. Agar supaya dia juga menjadi penerus ketika ulama meninggal dunia, para kiai, para majaih kita meninggal dunia, maka ada yang bisa barakallahu fikum melanjutkan perjuangan menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Wa innama yanbaghi lahumul hirs 'alaihi li ajli ayyabqa bi baqa'il ulama'i wa yastamir. Begitu meninggal dunia ada yang menggantikannya, ada yang melanjutkannya. Wa amma idza aradu anhu wa tasahalu bihi fa innahu hina idzin yuqbab. Kalau umat ini berpaling dari menuntut ilmu, tidak ada yang mau belajar agama. Barakallahu fikum. Padahal sudah dimudahkan, sudah digampangkan. Barakallahu fikum. Ilmu-ilmu lain, betapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Sahih. Barakallahu fikum. Pelatihan-pelatihan, kursus-kursus. Sahih. Dengan entengnya mereka mengatakan satu kali pertemuan, satu kali pelatihan mungkin 3 hari kah, dia pasang 1.500.000. Subhanallah, 1.500.000, 2 juta, 5 juta. Padahal hanya bikin cookies. Subhanallah. Baik. Orang tetap rame-rame pengen untuk belajar walaupun bayar mahal, tapi untuk urusan agama, urusan ilmu syariat ini pada malas semuanya. Illa man rahimallah. Barakallahu fikum. Dan ada semangat. Wa amma idza aradu anhu, kalau umat ini sudah berpaling dari belajar agama ini, belajar syariat ini, ya tinggal kitab, tapi tidak tahu artinya apa, maunya apa. Kita bisa panjang umurnya sampai ratusan tahun, tapi untuk memahaminya, mengambil faedah daripadanya belum tentu kita bisa mengambilnya. Baik. Subhanallah. Wa may da'aradu anhu wa tasahalu, mereka menggampang-gampangkannya, memandang enteng. Fa innahu hina idzin yuqbad. Kalau diambil sudah ulamanya, kelas betul-betul sudah selesai. Ilmu memang dicabut. Tidak ada penerus. Tidak ada generasi. Barakallahu fikum. Masjid-masjid tidak lagi termakmurkan. Pendidikan-pendidikan lagi sudah tidak berjalan. Berjalan pun sudah berubah haluan. Berjalan pun sudah berubah haluan. Tidak lagi seperti ketika ulama mereka masih hidup. Barakallahu fikum. Akhirnya pendidikan yang dulunya dikelola berbasis agama berubah sudah. Tidak ada ilmu agamanya. Ilmu-ilmu duniawiya semua. Masya Allah, masya Allah. Tapi ini peringatan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza awanun yukhtalasu bihi al-ilmu minan nas." Inilah saat-saatnya yukhtalasu diambil padanya ilmu dari manusia. Hatta la yakfiru minhu ala syai. Sampai tidak ada seorang pun yang mampu. Tidak ada ilmunya. Kenapa? Karena ulamanya sudah diwafatkan sementara generasi tidak ada. Generasi penerus. Barakallahu fiik. Ya, buku-buku, kitab-kitab mungkin numpuk, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Barakallahu fiik. Ini bab ini masya Allah. Peringatan untuk kita semuanya agar supaya tetap semangat dan semangat untuk menumbah dan menuntut ilmu. Yang namanya barakallahu fikum jenuh dan bosan itu suatu yang alami. Ada. Kata Rasul inna li kulli syirratin fatrah. Setiap semangat itu ada masa jenuhnya. Cuman barang siapa yang jenuh tapi tetap ke sunnahku, maka dia yang beruntung. Siapa yang jenuh kemudian lari dari sunnahku, maka dialah yang binasa. Ada masa-masa jenuh. Kalau Anda jenuh, silahkan kembali membaca biografi para ulama kita. Dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akan tersadar diri bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Barakallahu fiik. Kita insya Allah akan tersemangati dengan membaca biografi para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita. Dalam menuntut ilmu, dalam jihad, dalam bersedekah, dalam beribadah, puasa, sholat, berbagai macam keutamaan. Barakallahu fiik. Sehingga kalau kita dihadapkan dengan mereka, mau dibanding-bandingkan, maka sama sekali tidak terbandingkan. Barakallahu. Ya, minimal dari kita adalah tergugah, sadar kembali. Barakallahu. Sadar kembali. Kalau kita sadar dalam kondisi masih hidup, alhamdulillah. Yang repotnya kalau sadar setelah kita meninggal dunia, itu yang bahaya. Barakallahu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.